رحمكم الله الشيخ حفظه الله تعالى memulai untaian nasihatnya dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kita untuk menjadi muslim yang senantiasa beribadah kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menukilkan penggalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, kewajiban untuk kita istiqamah di atas agama yang bersih, di atas kemurnian agama. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh hafizahullah taala beliau berkata, wahai kaum muslimin rahimakumullah, sungguh aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepadanya, dan senantiasa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingat Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutnya di majlis yang paling mulia. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, semoga Allah menyebut nama-nama kita semuanya di majlisnya yang paling mulia. Kemudian beliau berkata, sungguh tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga dia bersyukur atau dia berterima kasih kepada sesama. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia, demikian pula wakilnya, dan semua yang telah membantu keberlangsungan acara Tabligh Akbar di tempat ini. Dan terkhususnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang saya muliakan Wali Kota Makassar yang mulia Bapak Muhammad Ramadan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga kepada para ikhwah panitia yang berasal dari Markaz Ma'had As-Sunnah. Kemudian beliau berkata, sungguh saya sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang membahagiakan ini, di tempat yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan insyaAllah. Allah takdirkan untuk saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Dan sungguh saya mendapatkan sambutan yang demikian indah. Dan hal ini bukanlah perkara yang aneh bagi kami, sebagaimana yang telah kami ketahui, akhlak yang mulia dan santun yang mulia atau sopan santun yang demikian tinggi yang dimiliki oleh kaum muslimin di negeri ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia sangatlah masyhur, terkenal dengan kelembutan hati. Bahkan kita mengingat bagaimana agama Islam masuk ke negeri ini dengan jalan yang damai dan dengan interaksi yang hasanah. Kemudian beliau berkata, sungguh sebuah kebahagiaan di hari ini dengan Allah kumpulkan kita di tempat ini. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan saat ini ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang apa akan kita lakukan menjadi perkara yang akan membantu kita di hadapan Allah kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Amma mawdu'ul muhadarah فهو موضوع مهم جدا كلنا نحتاج إليه وخاصة في هذه الأزمنة عندما بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت لهم انتكاسة في أخلاقهم وحصلت لهم نكبات في مجتمعاتهم وما ذلك إلا بسبب بعدهم عن هديه صلى الله عليه وسلم فحق لنا في هذه الأزمنة أن نحيي هذه السنة وأن ننشرها بين الناس وأن نقول لهم أيها الناس إذا أردتم العزة والكرامة والقوة فلا تكون إلا بهديه صلى الله عليه وسلم. موضوع الأخلاق موضوع مهم جدا كلنا نحتاجه. الأخلاق الطيبة هي صفة المؤمن كامل الإيمان. المؤمن بأخلاقه الطيبة يبلغ درجة الصائم القائم. فأيها الإخوة، إذا أردنا أن نكون من خير الناس ومن أفضل الناس فعلينا بهديه صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي الذي رباه ربه وأدبه فأحسن تأديبه. لما خرج صلى الله عليه وسلم ملك قلوب الناس عجمهم وعربهم مسلمهم وكافرهم بخلقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم بل هو أعظم العظماء على وجه هذه الأرض. الكفار لم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الخلق العظيم، فلما كتبوا عن العظماء أول عظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا العزة والاستقامة والأمن والإيمان فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم. وأقف معكم مع حديث صحيح في صحيح البخاري أدهش ذلك العظيم، وهو هرقل عظيم الروم لما جاء وفد قريش ثم طلبهم وحضروا عنده، فطلب من هو أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأبي سفيان فسأله وشدد عليه في المسألة عن هذا النبي الذي خرج، فأخذ يسأله ويطرح عليه الأسئلة، من ضمنها كان أبوه ملك، أحد من آبائه كان من الملوك، لا، كان يكذب لا كان يغدر لا من أتباعه قال ضعفاء الناس هل يرتد منهم أحد عن دينه قال لا ماذا يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. اسمع ماذا قال هذا العظيم عظيم قومه هرقل الروم. قال قلت لك يكذب؟ قلت لا. وهكذا الرسل لا تكذب. يغدر؟ لا. وهكذا الرسل. أحد من آبائه ملك؟ لا. لو كان كذلك لقلت يطلب ملك آبائه. ماذا يأمركم؟ فقلت يأمرنا بالصلاة أن لا نعبد مع الله أحدا وأن لا نعبد إلا الله ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. اسمع ماذا قال. قال كنت أعلم أنه سيخرج ولكن ما كنت أظن أن يخرج فيكم. كان يعلم أن الرسول سوف يخرج. يقول فوالله إن كان كما تقول ليوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. فوالله لو استطعت أن أخلص إليه لالتمست لقاءه ولو أتيته لغسلت قدميه صلى الله عليه وسلم هرقل على مكانته ومنزلته. يقول لو جئت عنده لغسلت قدميه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ملك قلوب الناس بأخلاقه وصفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم. حتى يأتي هذا الملك العظيم والرئيس الكبير فيغسل قدمي محمد صلى الله عليه وسلم. يا لها من فخر وعزة لهذا النبي. ولنا نحن لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أولى به صلى الله عليه وسلم. نعم. بدري محاضرة تبلغ أكبر kali ini merupakan sebuah materi yang sangat penting. Setiap kita sangatlah membutuhkan. Terlebih lagi kita hidup di zaman yang keadaannya sebagaimana kita lihat. Beragam kerusakan, dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kerusakan akhlak merupakan sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan sungguh semua yang terjadi disebabkan jauhnya umat ini dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya wajib untuk senantiasa mengikuti ajarannya. Kita bersemangat untuk menyebarkan seluruh ajarannya. Dan ingatlah, sekiranya kalian semuanya menginginkan sebuah kemuliaan yang hakiki, sebuah kekuatan kehidupan yang hakiki, sungguh ini tidak akan terwujudkan kecuali dengan kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah bagaimana pribadi yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh agama yang besar ini telah mengajarkan sifat-sifat yang mulia untuk umatnya. Dan bahkan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh umat ini ketika mereka menjaga akhlaknya, sungguh dia akan bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa berpuasa dan menghidupkan malam hari dengan salat malam. Tatkala kita menginginkan untuk menjadi manusia atau umat yang terbaik, tidak ada jalan kecuali kita setia dan mengikuti akan petunjuknya. Perhatikanlah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang terbaik yang senantiasa Allah menjaganya, yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya. Tatkala beliau keluar di tengah-tengah umat, maka tidak ada satu pun kecuali mereka akan terkagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpesona hati mereka. Apakah mereka orang Arab atau mungkin dia orang asing, orang ajam, bahkan mungkin dia orang kafir, dia akan terpikat, terpesona dengan pribadi yang mulia, perangai yang agung. Dan ingat, ketika orang-orang menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang besar di atas muka bumi, yang disebutkan oleh orang-orang yang notabene-nya mereka adalah orang kafir, mereka tidak bisa meletakkan di nomor yang pertama, kecuali mereka akan letakkan di nomor yang pertama adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak akan sanggup untuk mengingkari kepribadian yang besar dan agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ketika kita benar-benar menginginkan sebuah kemuliaan yang hakiki, menginginkan sebuah keamanan masyarakat, tegaknya keimanan, maka hendaknya kita setia untuk senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikanlah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Kisah yang sungguh sangat menakjubkan. Terjadi sebuah perbincangan di antara dua orang yang disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Perbincangan dari tokoh musyrikin Quraisy kala itu, Abu Sufyan dengan Kaisar Romawi yaitu Heraklius. Tatkala utusan Quraisy mendatangi Kaisar Heraklius, dan tentunya sebagaimana kita ingat, sebagai tambahan bahwasanya kedatangan utusan Quraisy adalah untuk menghalangi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengusir mereka tatkala mereka berada di negeri mereka. Maka dipanggillah Abu Sufyan dan yang bersama dengannya. Dan kemudian ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kekeluargaannya? Maka datanglah Abu Sufyan. Maka Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan. Apakah ayah orang yang engkau sebutkan, apakah ayahnya dahulu merupakan seorang raja? Abu Sufyan berkata, bukan. Apakah dia pernah berdusta? Tidak pernah. Siapa pengikutnya? Orang-orang yang lemah yang ada di antara kita. Apakah ketika dia telah mengikuti orang ini, ada yang murtad? Tidak ada. Apa yang diperintahkan oleh orang ini? Orang ini memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek dari warisan nenek moyang kita. Memerintahkan untuk menegakkan salat, menjalin hubungan silaturahmi, menjaga kehormatan, menjaga hubungan. Dengan jawaban ini, terheran Heraklius. Aku bertanya, apakah ayahnya seorang raja? Kamu katakan bukan. Apakah dia pernah berdusta? Kamu katakan tidak pernah. Apa yang diperintahkan? Kamu katakan dia memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, menegakkan salat, menjaga hubungan silaturahmi, menjaga kehormatan. Apa yang beliau katakan? Sungguh, pribadi yang seperti ini, sifat-sifat yang seperti ini, sungguh telah aku ketahui bahwasanya orang yang seperti ini saya akan keluar. Dan aku tidak menyangka bahwa seseorang yang aku yakini dia akan keluar telah keluar di tengah-tengah kalian. Dan sungguh, orang ini sejenak lagi dia benar-benar akan bisa menguasai singgasanaku. Dan sekiranya aku mendapatkan kemudahan untuk bisa berjumpa dengannya, perhatikan apa yang beliau katakan. Kalau seandainya aku bisa bertemu dengannya, maka sungguh benar-benar aku akan mencuci kedua kakinya. Allahu Akbar. Bagaimana seorang kaisar yang besar demikian gentarnya dan demikian kagumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memikat semua hati-hati umat manusia, dan itu dengan akhlaknya yang benar-benar akhlak yang mulia. Seorang kaisar menginginkan untuk mencuci kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, seandainya kalian atau kita benar-benar menginginkan kemuliaan, maka perhatikanlah kalian bagaimana kita menjadi umat yang benar, menjadi umat yang sejati yang mengikuti kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kita adalah umat yang paling wajib dan paling utama untuk senantiasa mengikutinya. Hada huwa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. كسر قلوب العظماء حتى أن هذا الرئيس العظيم في قومه تمنى أن يلقاه ويأخذ من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. لن تملك قلوب الناس بقوتك، ولن تملك قلوب الناس بمالك، ولن تملك قلوب الناس بجاهك، إنما تكسب قلوب الناس بأخلاقك ومعاملتك. فحري بنا أيها المسلمون أن نستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق بأخلاقه، فهو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أدبه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها المسلمون كلنا يريد أن يحصل على الأخلاق بمنزلتها العالية، كلنا يريد أن تعلو أخلاقنا وأن نكتسب هذه الأخلاق الجميلة التي بسببها نملك قلوب الناس. فإذا أردت أن تكون من خير عباد الله ومن أفضل الناس، فعليك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مطلوب عند الصحابة، فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ من أفضل الناس؟ يسألون، يريدون أن يكون أحدهم هو ذاك، يريد أن يكون خير الناس، ويريد أن يكون أفضل الناس. علموا أن خير الناس ليس أكثرهم مالا، وأن خير الناس ليس أقواهم جسما، وأن خير الناس ليس أكثرهم أولادا فقط. هناك أمور لا يستطيع أحد أن يمتلكها في هذه الأمور، لا بالمال ولا بالجسم ولا بالجاه. قلوب الناس، كيف تكسب قلب الناس؟ كيف تكسب قلوب الناس؟ كيف؟ هكذا كان الصحابة يريدون أن يصلوا إلى هذه الأمور وهذه الأخلاق العالية. فاسمع ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كلما كان نفعك لإخوانك كلما كنت محبوبا إلى الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. أو كربة تفرجها عنه. أو دينا تقضيه عنه. انظر إلى هذه الأعمال. سرور تدخله على قلب المسلم. كربة تفرجها عنه. دين تقضيه عنه. أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي في قضاء حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن رد غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه لحاجته حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام يوم القيامة. انظر إلى هذا الحديث الذي غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال العظيمة في قلوب أصحابه. نعم. Demikianlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah melelehkan hati-hati para pembesar yang ada di atas muka bumi, hingga seorang kaisar yang demikian besar, yang dihormati oleh kaumnya, berkeinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin meniru bagaimana keadaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalian tidak akan bisa mendapatkan hati-hati saudara-saudara kalian, hati-hati umat manusia dengan kekuatan yang ada padamu. Tidaklah pula kalian bisa mendapatkan hati-hati mereka dengan hartamu, kedudukanmu. Tetapi ketahuilah, niscaya kalian akan bisa mendapatkan hati-hati umat manusia dengan akhlak yang tinggi, dengan interaksi yang baik, dengan kita senantiasa berupaya untuk berjalan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti akhlaknya yang mulia. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya menjadi manusia yang terbaik. Dan Allah katakan di dalam firman-Nya, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Dialah seorang nabi yang telah bersungguh-sungguh untuk senantiasa memberikan nasihat untuk umat. Telah bersungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sampainya kebaikan kepada umat ini. Bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sampainya kemuliaan agama ini kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sebuah kebaikan kecuali telah beliau ajarkan kepada kita. Dan tidaklah perkara yang jelek kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setiap kita menginginkan untuk mendapatkan keadaan yang seperti ini. Kita menginginkan untuk mendapatkan derajat yang seperti ini. Bisa mendapatkan hati-hati umat manusia. Tetapi tidaklah kita bisa mendapatkan hati-hati umat ini dengan kekuasaan yang ada pada kita. Tidak pula dengan harta kita. Dengan kedudukan yang ada pada kita. Tetapi kalian akan bisa mendapatkan apa yang kalian dambakan dengan senantiasa ittiba', mengikuti jalan Nabi atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bagaimana keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka adalah umat yang terbaik. Tetapi setiap mereka tentunya senantiasa berharap untuk menjadi manusia yang terbaik. Dalam keadaan mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka menginginkan untuk menjadi manusia yang terbaik. Sehingga apa yang mereka inginkan, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Ini semuanya mereka tanyakan dalam sebuah semangat untuk berlomba agar mereka menjadi manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sadar tidaklah menjadi manusia yang terbaik dengan tubuh yang kuat, dengan harta, dengan banyaknya anak. Sungguh, bukanlah dengan perkara yang seperti ini. Kita tidak akan bisa mendapatkan hati umat manusia dengan apa yang kita sebutkan. Tetapi kita bisa mendapatkan hati manusia dan kita bisa mencapai derajat yang mulia dengan memperhatikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Maka setiap kalian bisa mendatangkan kemanfaatan untuk saudaramu, maka sungguh engkau semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bisa menjadi sebab yang mendatangkan kemanfaatan untuk saudara kita, maka sungguh saat itu dia telah menjadi orang atau menjadi orang yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, ketika membimbing kita, mengingatkan siapakah atau apakah amalan-amalan yang terbaik yang bisa menjadikan dia mulia, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, di antara amalan-amalan yang terbaik adalah engkau menjadikan hati saudaramu senang, memasukkan rasa senang, membahagiakan saudara kita seorang muslim, atau kita membantu kesulitan yang ada pada kita, pada saudara kita, atau membantu hutang yang ada padanya. Perkara-perkara yang seperti ini, membahagiakan saudara kita, membantu kesulitan yang ada pada saudara kita, membayar hutang yang ada pada saudara kita, memberikan rasa kenyang kepada saudara kita yang lapar, kesemuanya merupakan amalan-amalan yang mulia dan sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah juga penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka untuk aku membantu kebutuhan saudaraku, sungguh lebih baik dan lebih aku sukai daripada aku beriktikaf selama sebulan. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku untuk aku membantunya dari kesulitan yang ada padanya, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf selama sebulan. Dan perhatikan arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal amaliyah yang mulia, sebagaimana seseorang yang menahan emosinya, menahan amarahnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga auratnya. Barang siapa yang bisa menjaga amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan rasa amarahnya, dia mampu untuk melampiaskan dan berkuasa atasnya, tapi dia sabar, maka sungguh kelak di hari kiamat Allah akan ridha, memberikan ridha kepada hamba ini. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan, kalau Allah akan tegarkan dan kokohkan kakinya di hari kiamat, ketika banyak kaki-kaki para manusia tergelincir di neraka. Perhatikanlah sifat-sifat yang mulia ini. Kesemua contoh-contoh dari sifat-sifat yang mulia tentunya merupakan jalan kebaikan yang harus nantiasa kita perhatikan, dan dengannya niscaya kita akan bisa mendapatkan hati-hati umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala khairi khalqillah ajma'in. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، مضى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث كانت فيه أسس السعادة والخيرية والأعمال الفاضلة التي لا يختص بها شخص دون شخص، بل هي متاحة للجميع. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كلما كنت في نفع إخوانك من قضاء حوائجهم ومشاركتهم في أفراحهم وفي أحزانهم، كلما كان هذا الخلق يقربك من الله، لأن إذا حبك الله حست على خير الدنيا والآخرة. المقصود العظيم، المقصود الأعظم هو أن يحبك الله، لأن إذا أحبك الله حبك الناس. الله عز وجل إذا حب عبدا من عباده نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلان، فيسميه باسمه فيحبه جبريل، فينزل جبريل إلى الملائكة فيقول للملائكة: إن الله قد أحب عبده فلان، فتجمع الملائكة كلهم على حبه. الله أكبر، مو خلق في كرة أرضية بس فقط، لا، ملائكة السماوات تجمع على حبك، لأن الله حبك ثم أحبك أقرب الرسل إليه وهو جبريل رسول الوحي، ثم تحبك الملائكة، ثم ينزل القبول في قلوب الخلق فيحبونك. هذا لن تستطيع تأتي بمالك ولا بجاهك ولا بقوتك. من الذي غرس في قلوب الناس محبتك؟ والله تقابل الرجل ما رأيته من قبل ولم يحصل بينك وبينه أي موقف من المواقف، وليس له عليك أي جميلة، فإذا رأيته قلت: والله إني أحبه. لماذا؟ شيء وضعه الله في قلبك، حب لهذا الرجل. تريد أن تصل إلى هذه المنزلة؟ كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفع الناس للناس هم هو أحبهم عند الله. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أخرج مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. إذا خرجت مع أخيك المسلم تقضي حاجته خير من أن تعتكف، مو في المسجد هذا، في مسجد المدينة شهر، تخرج مع أخيك المسلم فتقضي حاجته. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج مع أخيه المسلم، من مشى مع أخيه المسلم لحاجة حتى تتهيأ له، ما جزاؤه؟ يثبت الله قدمه يوم القيامة، يوم تزل الأقدام. انظر إلى هذا الأعمال الجليلة، أين نحن عن هذا؟ يطرق بابك أخوك، يتصل عليك وأنت تتهرب منه، تتنكر له، أين أنت من هذه الأحاديث؟ تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله؟ كن أنفع الناس للناس. تريد أن يثبت الله قدمك يوم القيامة، يوم تزل الأقدام، امشي بهاتين القدمين في قضاء حاجة أخيك المسلم. Ayuh al-ikhwah fillah, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, hadis yang mengingatkan kepada kita pondasi kebahagiaan amaliyah yang mulia, yang sungguh kesemuanya ini bukanlah amalan yang hanya dikhususkan untuk segolongan orang, tetapi semua kita bisa melakukannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan orang ini kepada Allah sehingga Allah pun mencintainya, membahagiakan hati seorang muslim, menjadikan mereka senang dan bahagia, merupakan sebab yang niscaya kalian akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikanlah di dalam kehidupan ini untuk senantiasa berupaya menjadi orang yang paling mendatangkan kemanfaatan untuk manusia. Perhatikanlah hal ini. Perhatikan keadaan saudara-saudara kalian. Bantulah keperluan-keperluan yang ada pada mereka. Berikan keringanan kepada mereka dari kebutuhan, kesulitan yang ada. Maka setiap kalian berupaya untuk menghiasi dengan akhlak yang seperti ini, maka sungguh hal ini akan benar-benar mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai kalian, maka sungguh hal ini merupakan benar-benar kebahagiaan. Dan ingatlah bahwa puncak daripada tujuan apa yang kita lakukan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencintai kita. Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah berseru, Allah menyeru dengan sebuah seruan, wahai Jibril, sungguh aku mencintai fulan. Allah mengabarkan kepada malaikat yang membawa wahyu, Jibril, bahwasanya Allah mencintai fulan. Allah sebutkan namanya. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Dan Jibril pun menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit dan mengabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan. Seluruh malaikat yang di langit kesemuanya mencintai siapa yang dikabarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu. Kemudian Allah mengabarkan Jibril kepada Jibril bahwasanya Allah mencintai kamu. Kemudian Jibril mengabarkan kepada para malaikat. Ketahuilah, keadaan yang seperti ini hanya diraih ketika kita memperhatikan perilaku kita. Dan dengan cara yang seperti ini, maka kita pun akan diterima di hati-hati umat manusia. Sebagaimana ketika semua para malaikat telah mencintainya, maka Allah berikan kepada seluruh hati-hati manusia untuk menerimanya. Bukan dengan kedudukan, bukan dengan harta, bukan dengan yang lainnya, tetapi dengan menjadi manusia yang paling mendatangkan kemanfaatan untuk umat manusia. Saat itulah Allah akan mencintai kamu. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk aku keluar bersama saudaraku untuk membantu urusan yang ada pada saudaraku, maka lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini sebulan. Perhatikan. Keluar bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhan dan memperhatikan apa yang ada padanya lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada i'tikaf di Masjidun Nabawi, bukan masjid ini, tetapi di Masjid Nabawi selama sebulan. Kalian keluar dan kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kalian. Kalian menjadi orang yang mendatangkan kemanfaatan untuk saudara-saudara kalian. Berjalan. Kita perhatikan saudara kita. Kita penuhi kebutuhannya. Saudaraku, kalian menginginkan untuk Allah kokohkan kaki kalian di hari kiamat. Allah tegarkan kaki kalian di hari kiamat. Maka perhatikanlah keadaan saudara-saudara kalian. Bantulah mereka dari kebutuhan yang mereka perlukan. Sungguh, kesemuanya ini merupakan amalan-amalan yang sangat mulia. Tetapi, di manakah keadaan kita saat ini? Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita telah mengetuk pintu-pintu rumah-rumah saudara kita untuk memperhatikan keadaan mereka? Kita angkat telpon kita untuk kita telpon saudara kita. Kita memperhatikan keadaan mereka. Jadilah kalian orang yang paling mendatangkan kemanfaatan untuk umat manusia. Kalau kalian menginginkan untuk kelak Allah tegarkan, kokohkan kaki kalian di hari kiamat, di hari yang mana kaki-kaki manusia tergelincir, berjalannya. Berjalanlah dengan kedua kaki kalian. Perhatikan saudara kalian. Dan penuhi kebutuhan mereka. Semoga Allah kokohkan kaki-kaki kalian. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يحبها الله سرور تدخله على مسلم. هنيئا لك يا عبد الله عندما تدخل الفرحة والسرور في قلب أخيك المسلم. هذا العمل العظيم، وإن استهان به بعض الناس لكنه عظيم عند الله، أن تدخل على قلب أخيك المسلم الفرحة، وأن ترسم على وجهه الابتسامة، وهذه بمقدورنا، كلنا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. هل فكرت في يوم من الأيام أن تذهب إلى المستشفى فتزور المرضى لله فتدخل عليهم السرور والفرحة؟ هل فكرت في يوم من الأيام أن تذهب إلى السجون فتزورهم وتنصحهم وتقول لهم بفضل الله ورحمته وأن الله يتوب على المذنب فترسم في وجوههم الابتسامة وتدخل السرور في أنفسهم؟ سرور تدخله على قلب مسلم بكلمة، ولربما كلمة واحدة تكون سبب محبة الله لك بسبب هذا السرور الذي دخلت على المسلم. وهناك أناس أسأل الله السلامة والحماية يدخلون على قلوب إخوانهم المسلمين الهم والحزن أين أنت يا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على قلب أخيك المسلم فإذا به يدخل الهم والحزن إلى قلب أخيه يتكلم فيه ويسبه ويأكل ماله ويؤذيه وأذية المسلم ليس بالأمر الهين memberikan rasa bahagia kepada hati atau kepada seorang muslim merupakan perkara yang sangat mulia. Dan tatkala kita melakukannya, maka sungguh ini akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan bisa jadi dengan apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Tetapi sayang, sebagian orang menganggap remeh dalam bentuk untuk sekedar bisa membahagiakan dan menyenangkan saudaranya. Tatkala kita bisa memberikan rasa bahagia, kita tersenyum kepadanya, dan ini tentunya semuanya bisa kita lakukan, maka sungguh hal ini adalah perkara yang sangat mulia. Tidakkah sejenak kita berpikir untuk suatu hari kita pergi ke rumah sakit, kita lihat keadaan mereka dan kita sapa mereka, kita doakan mereka, maka sungguh ini merupakan amalan yang baik. Atau di suatu hari untuk kita pergi ke tempat-tempat yang di sana saudara-saudara kita di penjara. Kalian kunjungi mereka. Kalian berikan untaian-untaian nasihat yang baik kepada mereka. Katakan kepada mereka perkara-perkara yang membahagiakan. Ingatkan bagaimana keutamaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada seorang muslim. Lakukan sesuatu yang akan bisa menyenangkan mereka. Bisa jadi satu kata yang kita ucapkan, ternyata hal ini menjadikan Allah ridha kepada kita dan kemudian Allah mencintai kita. Tetapi sayang, ada sebagian orang yang bukanlah mereka membahagiakan saudara-saudaranya, akan tetapi mereka memberikan rasa sedih kepada saudara-saudara atau di hati-hati saudara-saudaranya, bahkan menjadikan mereka sedih, gundah gulana. Sungguh, di manakah pribadi mereka dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membahagiakan dan menyenangkan saudara-saudaranya muslim, yang seharusnya dia memberikan rasa senang kepada saudaranya, akan tetapi dia malah memberikan rasa sedih, kecewa, atau gundah gulana. Dia berbicara buruk terhadap saudaranya, atau dia mencela saudaranya, atau mungkin dia memakan hartanya, mengambil hartanya, atau mungkin dia menyakiti saudaranya. Apakah lupa bahwa menyakiti seorang muslim bukanlah perkara yang ringan. Adiyat al-Muslim laysa bil-amr al-hayyin, bal inna adiyat al-hayawan laysa bil-amr al-hayyin. Hayawan. Fakif bibani Adam. Iza kana rasmul ibtisamah ala al-Muslim sebab lihubbillah, fama balaka alladhi yatasabab fi dharfi a'in al-Muslim buka'an. Iza kan idkhalaka as-surur ala qalbi al-Muslim sebab lihubbillah, fama baluka billadhi yudkhil al-ham ala qalbi al-Muslim. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بستان فجاءه جمل حتى وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ذلك الجمل بكى ذرفت عيناه دمعا حتى رآه الصحابة حيوان يبكي ويهمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فإذا به يشتكي لنبي الرحمة فقال أين صاحبه فجاءه رجل فتى من الأنصار فقال أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في هذه فإنه شكى لي أنك تؤذيه تؤذيه تجوعه وتكلفه من الأعمال ما لا يطيق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء جمل فكيف لو جاء رجل يبكي ويقول أذاني فلان أذاني فلان تكلم في منهجي تكلم في عقيدتي تكلم في عرضي تكلم في شرفي أذاني فلان ثم يرفع يديه إلى الله ماذا ينتظر؟ أذية المسلم ليس بالأمر الهين. احذر يا عبد الله إذا لم تستطع أن تدخل السرور في قلب أخيك فلا تدخل في قلبه الهم والغم والحزن. اسلم. نعم. Menyakiti seorang Muslim bukanlah perkara yang ringan. Perhatikan, apabila menyakiti binatang, bukanlah perkara yang ringan. Bagaimana menyakiti atau tatkala seseorang menyakiti anak Adam. Ketika seseorang tersenyum kepada saudaranya dan membahagiakannya, maka sungguh ini merupakan sebab yang dengannya niscaya Allah mungkin akan mencintainya. Tetapi sungguh disayangkan bagaimana ketika seorang, ketika bukannya dia menyenangkan hati seorang Muslim, tetapi malah menjadikan saudaranya berlinang air mata. Membahagiakan seorang Muslim adalah kewajiban. Janganlah menjadikan mereka sedih ataupun menjadi gundah. Perhatikan kisah ini. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah perkebunan. Tiba-tiba datanglah seekor unta. Seekor unta yang berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Unta yang datang, yang kemudian berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berlinang air matanya. Keluar air matanya. Nampak sebuah kesedihan. Dan kejadian ini disaksikan oleh para sahabat. Seekor hewan menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nampak binatang ini seakan-akan menggerakkan mulutnya, berbicara. Berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar bahwasanya binatang ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keadaannya. Maka Nabi berkata, "Di manakah pemilik unta ini?" Maka datanglah seorang dari kalangan Ansar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillah. Takunlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, hewan ini datang dan mengadu kepadaku. Engkau telah menyakitinya. Engkau telah menjadikan binatang ini lapar. Kamu memberikan pekerjaan yang berat. Sewena-wena kepada binatang." Saudaraku, lalu bagaimana ketika yang datang adalah seorang manusia, datang dalam keadaan menangis, kemudian dia berbicara, menyampaikan bagaimana ada orang yang memperbincangkan tentang manhajnya, memperbincangkan tentang akidahnya, memperbincangkan tentang kemuliaannya, kehormatannya. Bagaimana sekiranya orang ini kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah wahai hamba Allah. Hati-hatilah kalian wahai hamba Allah. Kalau kalian tidak bisa memberikan rasa senang kepada saudara kalian, maka janganlah kalian memberikan rasa sedih kepada saudara kalian. Turidu ya Abdullah an takuna min khairi khalqillah. Fatba' kalam Allah. عندما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة فضلنا على ما سبق من الأمم لا بكثرة الأموال والأولاد ولا بالأجسام بل كانوا أشد منا قوة وكانوا أكثر منا أموالا وأموالا وأولادا لكن فضلت هذه الأمة بالدعوة كن داعية إلى الله تكن من خير خلق الله يا مسلم أنت تحمل هم الإسلام تحمل أمانة فأدي الأمانة كن داعية للخير أدعو بالمعروف كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر وكلنا يستطيع أن يكون ذلك الرجل حتى المرأة تستطيع أن تكون المرأة داعية ونفوز بهذا اللقب العظيم كنتم خير أمة بالدعوة إلى الله وكل منا يدعو على قدر ما تحمل من العلم. وأساليب الدعوة كثيرة ومجالاتها كثيرة، كلنا يستطيع أن يشارك في الدعوة، الخطيب بخطبته، والمؤلف بمؤلفاته، وصاحب الأموال بأمواله، وصاحب الجاه بجاهه، كل منا يستطيع أن يدعو إلى الله. الدعوة لا تقتصر على أحد، بل أنت ربما تدعو بأخلاقك، تدعو الناس بأخلاقك. وما دخل الإسلام إلى دولة إندونيسيا إلا مع التجار، لأنهم كانوا يتخلقون بخلق الإسلام، لا يكذب، لا يغش، إذا وعد لا يخلف، دين. فكان التجار لا يغشون، لا يكذبون. فلما جاءوا ورأى الناس هذه الأخلاق العظيمة أعجبوا بهذا الدين. دين يدعو إلى هذه الأخلاق، فبخلقك تستطيع أن تدعو الناس. أيضا هناك مجالات للدعوة غفل عنها الكثير إلا من رحم الله. تستطيع أيها الأخ أن تدعو إلى الله عز وجل ولو لم تتكلم، لو ما تكلمت فقط. تأتي إلى الأشرطة الدينية، الكتيبات الصغيرة، وتضعها معك في السيارة، تضعها معك في جيبك. إذا دخلت سوقا ووجدت التكشف والموسيقى، لا نقول لك تكلم وافعل أشياء قد لا تحمد عقباها، لا، نقول لك ضع في جيبك كتيبات صغيرة. إذا دخلت محل وفيه امرأة متبرجة، قل لها تفضلي هدية صغيرة على الحجاب، شروط الحجاب، أدلة الحجاب، مسلمة، نعم تفضلي، شريط تفضل. هذه الرسالة الصغيرة لربما ما تدري ماذا تصنع في قارئها، ما تدري، ربما تكون سبب لهداية هذه المرأة، سبب لهداية هذا الرجل، ورقة صغيرة وأنت ما تكلمت أصلا، وضعت الورقة هذه ومشيت. هل هذا العمل لا يستطيع فينا أحد أن يفعله؟ كلنا نستطيع، وبالتي هي أحسن، ولن تجد أحدا سوف يردك. ضع هذه الورقة فيها آيات وأحاديث، وسوف ترى كلمة واحدة، آية قرآنية كانت سببا في هداية رجل من أشد الرجال في عصره. يهابه العصبة من الرجال، يهابونه قافلة بأكملها تهاب هذا الرجل، الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق، كان قوي. القافلة إذا جاءت بالليل لا تمر من المكان الذي هو فيه قافلة كاملة تخاف من رجل واحد. كيف اهتدى وما سبب هدايته؟ آية في كتاب الله. أراد أن يسطو على جارية في بيت يسرق، فسمع القرآن يقرأ ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بس آية وقعت في قلبه ذلك الموقع وقال: بل آن. ثم رجع تائبا، آية واحدة، حتى صار يلقب بعابد الحرمين، من صلاحه يلقب بعابد الحرمين. جبير بن مطعم جاء إلى المدينة كافر، فسمع سورة الطور فانقلب حاله من الكفر إلى الإسلام. فيا عبد الله كن داعية إلى الله، ليهدين الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. والله ما يدريك لعل الله عز وجل يكتب لك هداية قبيلة كاملة، مدينة كاملة على يدك، ولربما لا تقرأ ولا تكتب، لا تعرف تقرأ ولا تكتب، لكن بسبب هذا العمل الذي قد أنت تستقله يكون سببا لانتشار الخير. كن داعية تكن خير الناس، وابدأ أول ما تدعو بأقرب الناس إليك، أهلك، أبناؤك، جيرانك، أهل حيك ومنطقتك، يبارك الله فيك وتكن من خير الناس. Seandainya kalian berkeinginan untuk menjadi manusia yang terbaik, maka perhatikan, perhatikan dan ikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini, yang senantiasa memerintahkan perkara-perkara yang baik dan senantiasa mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sungguh sebuah keutamaan yang telah diraih oleh para sahabat, bukan karena banyaknya harta, banyaknya anak-anak ataupun keturunan. Bisa jadi kita adalah orang yang mungkin lebih banyak hartanya, lebih banyak keturunannya, tapi kita bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah mereka dapatkan. Keutamaan untuk menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah keutamaan yang sangat agung. Maka hendaknya setiap kalian jadilah da'i, seseorang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kalian akan menjadi orang yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik. Wahai saudaraku muslim, perhatikanlah dalam kehidupan ini, untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, menjadi seorang muslim yang senantiasa menunaikan amanah, jadilah kalian seorang da'i yang menyeru kepada kebaikan. Jadilah kalian sebab atau jadilah kalian kunci kebaikan-kebaikan, dan juga kalian menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu kejelekan. bahkan seorang wanita pun dengan keadaan yang ada pada dirinya, dia bisa menjadi da'iyah. Sehingga dengan apa yang kalian lakukan, kalian masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian adalah sebaik-baik umat. Dan setiap kita, dengan keadaan yang ada pada kita, kita bisa menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita menjadi da'i dengan apa yang sesuai. Apa yang ada pada kita. Sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Bukankah perantara-perantara dakwah sedemikian banyak? Dan peluang-peluang untuk menjadi sebab kebaikan demikian banyak. Seorang khatib, seorang da'i, dia berdakwah di jalan Allah dengan khutbah-khutbahnya. Seorang penulis, dia menjadi da'i dengan menuliskan karya-karyanya. Seorang yang hartawan, dia menjadi da'i dengan hartanya. Orang yang memiliki kedudukan, dia menjadi da'i dengan kedudukan yang ada pada dirinya. Dan bahkan kalian bisa menjadi da'i dengan akhlak yang mulia yang ada pada kalian. Bukankah agama Islam masuk ke negara Indonesia dibawa oleh para pedagang, kafilah dagang yang mereka datang berhiaskan dengan akhlak yang mulia. Mereka bergaul dan berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Tidak berdusta. Tidak curang ketika mereka dagang. Amanah. Mereka adalah para pedagang, para pebisnis. Tetapi ternyata, dengan sebab dari apa yang mereka lakukan, akhlak yang mereka tampilkan, berduyun-duyun umat masuk ke dalam agama Islam. Menjadi sebab orang-orang masuk ke dalam agama ini. Dengan akhlak yang mulia. Kalian menjadi da'i di tengah-tengah umat manusia. Dan tentunya, peluang-peluang yang seperti ini, atau objek-objek dakwah yang seperti ini tentunya demikian banyak. Tetapi sayang, perkara-perkara yang seperti ini banyak dilalaikan oleh saudara-saudara kita. Untuk menjadi da'i bahkan, ada kalanya tidak perlu untuk kalian berbicara. Keluar kalian dari rumah kalian, bawa kaset, bawa tulisan-tulisan ataupun buletin, atau buku-buku kecil, kalian bawa di mobil kalian, atau di saku kalian. Tatkala kalian masuk ke pasar atau ke supermarket dan kalian melihat ada sesuatu kemungkaran, tidak bisakah kalian berikan lembaran-lembaran atau kaset-kaset yang ada kepada orang yang berjumpa dengan kita? Mungkin kita melihat ada orang yang sedang menikmati bergelimang dengan musik. Atau kita melihat seorang wanita yang tampil dengan bersolek. Menampilkan pesona tubuhnya di hadapan saudara-saudaranya. Maka kalian datangi orang ini. Berikan tulisan yang kalian tuliskan di dalamnya. Atau di dalamnya ada dalil-dalil yang berkaitan tentang hijab. Atau kaset-kaset. Atau yang lainnya. Dan tentunya kalian tidak akan tahu apa yang esok akan terjadi. Bisa jadi ini adalah sebab yang kelak akan menjadi sebab hidayah bagi orang yang telah kalian berikan lembaran itu atau kaset itu. Kalian tuliskan ayat-ayat. Kalian tuliskan hadis-hadis yang akan mendatangkan kabar kemanfaatan umat manusia. Tidakkah hal yang seperti ini kalian tidak mampu untuk melakukannya? ambil sebuah buletin, letakkan di kantongmu, yang di sana ada ayat-ayat, ada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bisa jadi satu ayat. Ternyata ini menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk. Fudail ibn Iyad, siapa orang yang tidak mengenalinya? Orang yang terkenal tentunya dengan kriminalitasnya. Dia seorang pembegal jalan. Atau seorang yang suka tentunya membegal dan merampas harta sebuah kafilah bahkan ketika melewati daerahnya. Satu kafilah dagang bahkan untuk berhadapan dengan Fudail bin Iyad seorang diri. Mereka gentar. Kehebatan Fudail bin Iyad. Orang yang sangat ditakuti. Tetapi tahukah kalian apa yang menjadi sebab Fudail bin Iyad mendapatkan petunjuk? Suatu saat Fudail bin Iyad akan mencuri di salah satu rumah. Yang kemudian penghuni rumah ini ketika melihat atau ketika Fudail bin Iyad memasuki rumah ini, tiba-tiba dia mendengarkan penggalan atau satu ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka menjadi hati yang takut? Perhatikan. Apakah belum tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman untuk menjadi atau untuk jadinya untuk hati-hati mereka menjadi hati-hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah turun dari Al-Haq? Satu ayat yang dibaca. Maka tertegun Fudail bin Iyad dan dia bertaubat. Dan bahkan pulang dalam keadaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan satu ayat yang didengarkan. Jubair ibn Mut'im. Sebab bagaimana dia mendapatkan petunjuk adalah tatkala dia mendengarkan surah At-Tur. Dengannya dia menjadi seorang yang sangat mulia. Menjadi sahabat yang sangat mulia. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita. Jadilah kalian semuanya. Menjadi da'i di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tatkala dengan sebab kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Maka sungguh itu lebih baik baginya daripada unta merah. Dengan apa yang kalian lakukan. Bisa jadi. Akan menjadi sebab datangnya hidayah kepada seluruh penduduk di satu kota. Bisa jadi mereka, satu penduduk atau satu kota beriman. Dengan sebab dari apa yang kalian lakukan. Maka, jadilah kalian da'i di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalian akan menjadi orang yang terbaik. Mulailah. Di dalam memberikan atau di dalam menjadi orang yang terbaik dengan menyuruh kebaikan kepada saudara-saudara kita yang terdekat, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, orang yang ada di kampung halaman kita. Semoga dengan sebab kita Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan. Kembali waktu. Naam. Ayuhal mu'min. تريد أن تكون من خير خلق الله ومن خير الناس إيمانا، اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كتاب الله حبل الله المتين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علينا أن نعتني بهذا الكتاب حفظا وتدبرا وعملا. ونجتهد مع أبنائنا بحفظ هذا القرآن في مساجدنا وفي بيوتنا، وأن نكون حريصين على أن نربي أبناءنا على حفظ كلام الله عز وجل، وعلى بناتنا حفظ كلام الله عز وجل. علينا أن نحيي حلق الذكر، حلق القرآن في مساجدنا وفي أحيائنا. لا خير للأمة بدون كتاب الله عز وجل. احرص يا عبد الله على أن تتعلم هذا القرآن وتعلمه لأبنائك، فإنه كلام الله الذي يقرأه مأجور. الحرف بكم؟ بكم؟ أجيبوا. حرف واحد من كلام الله بكم؟ بعشرة حسنات. حرف واحد. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف بعشر حسنات، والحسنة تضاعف لأضعاف كثيرة. في بيتك تستطيع أن تملك مليارات الحسنات. أي أفضل، مليارات الليرات الربيات ولا مليارات الحسنات؟ لا شك الحسنات. فاحرص على أن تتعلم هذا القرآن، وعلى أن تعلمه أبنائك وجيرانك ومن حولك. ولا يسعني في هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر لكم جميعا على هذا الحضور وحسن الاستماع، وأيضا لجماعة هذا المسجد، للقائمين القائمون على هذا المسجد في حسن الاستقبال، وأيضا لإخواننا في معهد السنة في مكسر الذين هم سبب بعد الله عز وجل على مثل هذه اللقاءات المباركة، ولإخواننا جميعا في إندونيسيا الذين ساهموا وشاركوا من الدعاة وطلبة العلم بجاكرتا وصولو وغيرها من مناطق هذه البلد المباركة، الذين حملوا هم هذه الأمة واجتهدوا في الدعوة إلى الله باستقطاب المشايخ والعلماء إلى هذا البلد المبارك الطيب لنشر الخير، لنشر العلم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما فيه خير وصلاح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم، وأن يوفقهم وأن يحميهم ويحرصهم من كل سوء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله أعلم. Kalian ingin menjadi seorang hamba Allah yang terbaik? Kalian ingin menjadi seorang yang sempurna keimanannya? Maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan kitabullah, tali Allah yang sangat kuat. Hendaknya setiap kita memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Apakah dari sisi menghafalkan Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran, merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kemudian kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, di masjid-masjid yang ada, di rumah-rumah kita. Kembali hendaknya kita memperhatikan bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran terhadap diri kita. Apa yang telah kita lakukan. Kemudian untuk anak-anak kita, untuk anak laki-laki kita, dan untuk anak-anak perempuan kita. Apa yang telah kita lakukan? Maka hendaknya kita kembali menghidupkan halaqatul Quran di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di kampung halaman kita. Dan bersemangatlah kalian untuk selalu mempelajari Al-Quran. Sungguh, Al-Quran merupakan kalam Allah. Dan sekedar seseorang membaca Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala. Satu huruf, berapa balasan yang Allah akan berikan? Satu huruf, dari apa yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan dengan 10 kebaikan. Satu huruf dengan 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku berkata alif lam mim, satu huruf. Bukanlah ini satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf ada 10 kebaikan yang Allah janjikan. Dan ingat, satu kebaikan niscaya Allah akan lipatkan dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Subhanallah. Maka perhatikanlah hal yang seperti ini. Kalian menginginkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalian menginginkan untuk mendapatkan 1 miliar kebaikan. Bukan sekadar 1 miliar rupiah. Tetapi 1 miliar kebaikan. Bahkan bermiliar-miliar kebaikan. Bisa kita dapatkan. Dengan kita bersemangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka bersemangatlah kalian untuk selalu mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Kemudian dalam kata penutup, beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah datang di daurah ini. Dan terkhususnya, beliau sampaikan terima kasih kepada semua yang telah terkait untuk terselenggaranya Tabligh Akbar ini. Terkhususnya juga kami sampaikan terima kasih kepada semua ikhwah panitia dan juga dari ikhwah-ikhwah dari Ma'had As-Sunnah terkhususnya yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara Tabligh Akbar ini. Dan juga tentunya saya berterima kasih kepada semua, kepada seluruh ikhwah. Dengan sebab mereka, ba'dallah, terselenggaranya tabligh-tabligh akbar yang akan dilakukan, apakah di Makassar, di Jakarta, di Solo, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka yang telah bersemangat untuk menjadi sebab terselenggaranya acara-acara yang mulia. Dan demikian indahnya mereka dalam menyambut kami. Dan juga tentunya semangat mereka dalam mengundang para da'i dan para ulama untuk menyebarnya ilmu agama ini. Dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita. Dan menjadikan apa yang kalian lakukan menjadi amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua kebaikan yang telah kalian lakukan kelak akan menjadi timbangan, memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Dan ini yang bisa saya terjemahkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.